الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Ayo kita lanjutkan masuk pada surat As-Saff. Surat As-Saff. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حروف قاف دي قلقلكن مقتا أن تقولوا lunya ditahan. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa in qala Musa li qawmihi ya qawmi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. نعم. زَاغُوا تَهَنْ فَتَحَرَكَتْ مَجْزَائِزْ مُنْفَصِلْ. فَلَمَّا زَاغُوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا والله لا يهدي القوم الفاسقين Kita cukupkan sampai ayat 5. Kita mulai dari kanan. Satu orang baca dua ayat sekaligus. Sanda. Selanjutnya. Tanya. Yuhal ditahan dikit. Ya ayyuha ha halladhi ha kemudian masuk huruf lam ini idgham bila gunnah tidak ditahan. Ayyuhalladhi langsung jangan ayyuhal ini kurang tepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ulang lagi. Ya barakallahu fiik. Belakangnya. Selanjutnya. Belum ayat yang kedua ya maaf selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya masyaallah baik Allah. Ya, masya Allah. Selanjutnya, Allah. في الأرض lamnya tidak dipantulkan. Wa huwal azizul hakim. Ya. Ya, selanjutnya. Ya, al-akhir. Ya, masya Allah. Ayat 3 dan 4. Fadhal. Maqta. Selanjutnya. Nah, kolkolah, huruf kolkolah, huruf kof dikolkolahkan, tapi iramanya nyambung. Kabura maqatan maqatan, jangan putus. Kabura maqatan, ini putus, jadi nyambung. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun taf'alun. Ya, ulang lagi. Bunyan ini bacanya jelas, namanya izhar mutlak. Ka'annahum bunyanun marsus, walaupun nun sukun bertemu ya, biasanya nun sukun bertemu ya, idgham biguna naqis, syaratnya harus terpisah. Kalau satu kata menjadi izhar mutlak, antum lihat nun sukun setelah ya ini satu kata. Nah, apabila nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata, ini dibaca dengan jelas, izhar mutlak namanya, izhar mutlak. Baik. Jadi ka'an soffan ka'annahum bunyanun marsus, bukan buyyanu buyya tapi bun bunyanun marsus. Jadi ada izhar, ada izhar mutlak, ada izhar syafawi. Nah, beda hukum tetapi cara bacanya sama, ini izhar. Ya, selanjutnya yang nah, kofnya kurang kurang tandul, di perkeras lagi. Kabura maqatan maqatan. Ulang lagi. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya. Jangan putus. Nah, ka'annahum bunyanun marsus. Baik, huruf za, huruf za makhrajnya adalah ujung lidah bagian punggung, ujung lidah bagian punggung bertemu dengan gigi, bertemu dengan ujung gigi seri atas. Za. Nah, coba. Za. Al. Jangan jangan az. Ada khabar. Al. Al. Jadi ujung lidah. Tapi bukan ujung lidah persis. Tidak. Ujung lidah bagian punggungnya. Bertemu dengan ujung gigi seri atas. Keluarlah di situ huruf za. Nah, kemudian soffa, soffa kita tokoh di situ ditahan selama dua harokat. Ini disebut dengan mat iwaw, mat iwaw, yakni mat pengganti tanwin. Asalnya tanwin, kemudian kita wakafkan jadi mat. Nah, hada yusamma mat iwaw, mat pengganti tanwin. Nah, ingkana apabila kita wakafkan di situ. Kalau kita tidak wakafkan, maka tidak berubah menjadi mati wal, tetap tanwin. Sallallahu alaihi. Ya, selanjutnya. Baik, barakallahu fiik. Jadi huruf qaf tatkala sukun, kalau-kalanya itu arahnya ke huruf o, mak o, bukan make, nah, atau maku, tapi mak o, arahnya huruf o. Nah, ya, selanjutnya. Kamu Nam, nun sukun. Setelahnya huruf ta, huruf ta ang samar-samar. Lidah tidak ditempelkan ke atas. Jadi diangkat, lidah kita angkat ke atas, tetapi tidak ditempelkan. Kalau tempelkan seperti ini, antakulu an. Yang benar ang samar-samar. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. An taqulu, taqulu saja. Nah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Apabila nafas kita kuat, ya, nafas kita kuat, langsung ke huruf kaf. Saffan fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Apabila nafas kita kuat. Kalau nafas kita enggak kuat, ya berhenti di sofa tidak apa-apa. Nah, ini namanya waqaf karena darurat. Ya, tafadhal. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Barakallahu fiik. Kabura maqatan, jelas. Kabura maqatan indallah. Kabura maqatan dengunya kurang. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ulang dari saffa. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Dengan tahan di situ. Jelas, tanwin bertemu ain. Tanwin bertemu ain. Ini jelas. Alif dianggap tidak ada. Kabura maqatan in. Kabura maqatan in. Ya. Kabura maqatan indallahi an taqulu. Sabar-sabar. An taqulu. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, masya Allah. Tafadhal. Nah, masya Allah. Al-akhir. Al-akhir. Oh, akhir zaman. Nah, ditahan di situ biar nafas enggak putus di jalan. Fi sabilihi shaffa. Nah, tidak diputuskan, tidak putus-putus, nyambung. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Mulai dari situ, saffan. Ka'an. Jangan kan, tapi ka'annahum. Ya, yang penting dalam baca Al-Quran, misalnya nafas, suara kita gak bagus, kita mengapa? Yang penting hurufnya harus jelas, intinya. Kemudian harokatnya, harokat. Karena harokat itu mempengaruhi makna. Misalnya hurufnya harokat dhamma dengan harokat fathah, maknanya berbeda. Lasta alaihim lasta. Nah, lasta ini kan artinya kamu tidak menguasai mereka. Kalau lastu, aku tidak bisa menguasai mereka. Ada khotob. Tu hanya berubah, hanya bomba saja sudah. Nah, perubahan pada makna sebuah ayat. Jadi harokatnya, kemudian huruf-hurufnya harus sangat harus kita perhatikan. Ya, al-akhir. Iya. Maqo. Ma la taf'alun. Ya, mending. Nah, masya Allah. Nah, nafasnya kuat, masya Allah. Baik. Ya, kita terangkan sedikit. Ayat pertama. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Ini lebih banyak matobi. Di sini terdapat banyak matobi. Lillah, lillah, walaupun di atas lam itu tidak ada tanda mat, tetapi sudah ma'ruf ada tanda mat. Nah, cetakan-cetakan luar negeri ini tidak diberi tanda mat. Adapun cetakan negara kita biasanya ada tanda matnya. Hada yusamma matabi. Matabi dinamakan juga dengan mat asli. Nah, kenapa dinamakan dengan tabi? Karena secara tabiat orang itu lebih senang membaca dengan dua harokat. Nah, walaupun panjang bacaannya 6 harokat, 4 harokat, lebih suka dia baca dengan dua harokat. Nah, sehingga mat tersebut diistilahkan dengan mat tabi'i, nah, atau mat asli. Panjangnya dua harokat. Fis samawati wa ma fil ardh. Ini mat tabi'i semua. Kemudian ra sukun, sebelumnya fathah. Dotnya sukun karena waqaf. Dot asalnya tidak sukun. Nah, tapi karena kita waqaf, maka dia menjadi sukun. Harus datangkan sifat keduanya. Ra di antara sifatnya adalah takrir, bergetar. Dot di antara sifatnya adalah istitalah. Nah, jadi dimunculkan atau harus dimunculkan kedua sifat tersebut. Misalnya fil ard, ard. Nah, cara mensukunkan dot, cara mensukunkan dot adalah sisi kanan lidah atau kiri bertemu dengan gigi geram atas, kemudian tatkala disukun, nah, ujung lidah itu ditarik ke depan menempelkan pangkal gigi sudah atas. Nah, ujung lidah ditarik ke depan untuk menempel pangkal gigi sudah atas. Coba. Lil sabbahanillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ard. Ya, coba dibaca sabbaha. Naam. Jadi jangan sampai kita hilangkan bobnya. Fil ar bob hilang, ada khata. Harus datangkan sifat bob. Naam, sifat bob. Baik, wa huwal azizul hakim. Aziz, aziz ilma body. Naam. Hakim mad arid sukun. Naam, asalnya mad tabi, cuma karena kita waqaf berubah hukum menjadi mad arid sukun. Mad artinya bacaan yang panjang, arid artinya tidak asli, sukun ya sukun. Mad arid sukun, mad sukunnya itu tidak asli. Naam. Mana sukunnya? Sukunnya huruf mim. Asalnya itu apa? Harokatnya apa? Harokat dhammah. Naam. Kenapa disukun? Karena di mat, karena diwakufkan. Naam. Sehingga disebut dengan mat arid disukun. Wallahu a'lam. Ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha mat zaid munfasil. Mat zaid munfasil. Panjang bacaannya 4 harokat. Sebagaimana mat wajib mutasil. Naam. Ayyuha ya harokat wa dhammah. Ya kedudukan sebagai idgham bigunnah naqisah ghair madah, yani idgham tapi tidak sempurna. Karena ada tasdid. Naam, ada tasdid. Ayyuha ayyuhalladzina amanu. Halladhi ha ada alif dianggap tidak ada. Alif dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Karena diwasalkan. Diwasalkan ke kata berikutnya. Naam. Asalnya maqtabi kalau kita wakafkan di situ ya ayyuha ha. Asalnya maqtabi. Naam. Kapan maqtabi dihilangkan? Idza kana apabila kita wasalkan ke kata berikutnya, matobi hilang. Naam. Ya, ini alif dianggap tidak ada, hamzah wasal juga dianggap tidak ada. Naam. Baik. Lima taquluna ma la taf'alun. Lima taqulu ta. Ta memiliki sifat hamz. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima ini cepat ke huruf ta. Lima taqulu jadi huruf yang tidak ada tanda mad. Huruf apa saja? Huruf apa saja yang tidak ada tanda mad itu dibaca dengan cepat satu harokat, kecepatan satu harokat. Naam. Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Na'a bukan na'amanu tapi na'amanu. Lima taqulu namala bukan nama tapi nama. Cepat nunnya itu dibaca dengan satu harokat. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Baik. Kemudian ayat yang keempat ya, langsung ayat yang keempat. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi في صفا. نعم. ها ضمير setelah dhamir ada mat, ada mat. Setelah mat huruf selain hamzah ini ya dinamakan dengan mafsilah sugra. Mafsilah sugra panjang bacaannya sama dengan mat qabi dan mat iwaw. Nah, kemudian shaffa asalnya adalah ikhfa, tanwin bertemu dengan kaf, cuma karena kita waqafkan di situ akhirnya tanwin tadi berubah menjadi mat yang dinamakan dengan mat iwal. Mat iwal ini mat pengganti tanwin. Nah, kemudian ka'annahum bunyanum marsus. Ka'annahum ibgham bigunnah min bertemu ba ikhfa syafawi. Ka'annahum direngungkan min bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Bunyanum marsus, bunyan tadi telah kita sebutkan izhar mutlak. Nah, apabila nun sukun bertemu ya dalam satu kata disebut dengan izhar mutlak. Nah, kapan disebut dengan idgham bighunna? Tatkala nun sukun tersebut pisah dengan huruf ya, maka disebut dengan idgham bighunna naqis. Apabila bersatu dalam satu kata disebut dengan izhar mutlak. Bacanya jelas. Baik, coba kita baca. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ya. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Baik, barakallahu fikum. Ada yang perlu sampaikan? Fadhal. Naam. Mat wajib mutasil, hamzah itu berada dalam satu kata bersama dengan mat. Hamzah itu berada dalam satu kata bersama dengan mat. Itu disebut dengan mat wajib mutasil. Adapun mat zaid mutasil, hamzah dan mat itu terpisah. Mat zaid mutasil, hamzah dan mat itu terpisah. Hamzah letaknya berada pada kata berikutnya. Nah, ini perbedaannya. Panjang bacaannya sama. Nah, Allah alam bisawab. Cukup. Nah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.